بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم طبعي محفوظة معنى segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Leh. Sebab tu orang tanya ulama. Nah, kita boleh copy tak? CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran. Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak bopok CD kita ni, CD kita ni bukan buat biti. Ha? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak bopok. Nampak? Neh? Ha. Jadi banyak sangat. Di Kuala Lumpur ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Eh? Jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni. Yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh? Ha. Bukan kita nak menega benda-benda. Neh? Ha. Macam-macam company mari jumpa saya. Suruh sign. Sign je. Pai siri aku pakai. No. Sign kita payah. Apa sign? Neh? Ha. Tapi kena fikir. Bukan kita nak cari dunia. Nampak? Ha. Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni. Nyaknya ke budak-budak penjual hak original tak laku. Nak main pakai kopi. Jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD, VCD kuliah Ustaz Kazim. Neh? Ha. Yang ambil gambar sekarang. Neh? Ha, dia gitu. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله تبارك شكر كفضلك الله سبحانه وتعالى dengan limpahan dan pertolongannya kita dapat menyambung kembali kuliah kitab anak kunci syurga dan insyaallah pada malam ini kita sambung di muka surat berapa 6 muka 6 kitab Jawi muka 6 kitab mana tu baris ke berapa atas sekali qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rafa'na wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Artinya tidak ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh suatu di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Kita sambung lagi pengajian Tauhid kita. Kitab Anak Kunci Syurga ni dia ada 3 penggal. Penggal pertama menceritakan tentang Tauhid. Penggal kedua tentang Fiqh. Dan yang ketiga tentang Tasawuf. Sekadar fardu'ain. Jadi di antara tauhid ataupun aqidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ni tidak lemah dengan sesiapa jua pun. Nah, sebagaimana kita makhluk lemah kita. Gagah mana pun kita lemah. Kuat macam mana pun lemah. Tu kalau kita tengok di hospital, nah, di rumah-rumah orang tua, dak rok dah leni. Dulu ngajar taekwondo. Leni duduk rumah orang tua. Faham? Ha, dia gagah tidak selama-lama. Neh? Ha. Allah ni sebab tu dikata maha. Maha ni sehabis-habis. Neh? Ha. Maha kaya, sehabis-habis kaya. Maha berkuasa, paling-paling berkuasa. Maha memberi rezeki, dia yang paling banyak beri. Ha. Bila dia kata yang gagah, tidak ada sesuatu boleh melemahkan dia. Rusia, oh, kuat dulu Rusia. Dia ni jeng ambil dah Rusia. Ni gelera mereka pula. Nak mampu. Neh? Ha. Tu kita letak tu maknanya negara besar yang digeruni, faham tak? Malaysia tak usah sebut nah. Nampak? Tak ada orang takut. Negara hebat. Kalau dulu kaum Ad, kaum Samud boleh tebuk bukit. Sekarang kalau pergi di Jordan boleh tengok bukit batu dipahak jadi istana. Kita buat ngesmin. Nampak? Ha, bubur dalam acuan. Bubur dalam mesin kisah semin tu ha, ikut acuan jadi rumah. Dia tak batu bukit dia pahak. Pahak jadi rumah, jadi bangunan, jadi istana. Oh hebat. Nampak? Oh hak hebat-hebat tu hak top tank dalam dunia tak ada. Kerajaan Fir'aun nak banding dengan kerajaan Malaysia. Oh bagi kata-kata panggil kelung tak dengar. Faham tak? Nak kalau nak banding. Neh hebat kerajaan Fir'aun. Dah kira lah piramid tu 5,000 tahun. Katanya pakar-pakar sejarah lah. Tak tahu betul ke tak? 5,000 tahun. Sekarang ada lagi. Nah, dia punya arkitek dia buat. Naik kapal terbang, ukur daripada satelit, tidak ada seinci pun pak dahak tu, pak penyuruh tu, lari. Faham dah dia punya arkitek. 5,000 tahun boleh tengok ada gila ni. Molek-molek ada piramid. Betul tak? Ha. Stadium Terengganu setahun. Betul habis. 350 juta. Faham tak? Ha, ni nak kabar mana hebat? Zaman Fir'aun lama dah. 5,000 tahun dah. Bila arkitek dia hebat, menunjukkan kerajaan dia hebat. Betul tak? Dia orang tanya saya, dia apa yang Fir'aun 5,000 tahun dah utuh, hak Terengganu utuh. Kita kata arkitek, pekerja-pekerja, tender dan sebagainya di zaman Fir'aun, dia orang tak makan rasuah. Dah. Bila rasuah, jatuh. Nampak? Ha. Hebatnya kerajaan Fir'aun. Nah, tak ada dah tinggal asap, tinggal kesan. Kerajaan dia, raja dia apa semua, semua mati belaka. Tak ada benda yang hebat. Yang hebat Allah. Nah, oh kita hebat ah, hebatnya, hebat Amerika, hebat Rusia, hebat apa? Dia sama macam kita ke? Malam tidur, siang bangun. Gitu. Sakit perut, berok. Sama saja dengan kita. Nah, Allah ni hayyul la yamut, hidup yang tidak akan mati dulu, kini dan selamanya. Nah, itu baru hebat. Jadi kita mengaji pertama malam ni, tidak ada sesuatu dapat melemahkan Allah Ta'ala. Hak lain lemah. Kita lah, kita dengan kita seorang, dengan anak kita menang kita lah, dan anak kita kecil. Betul tak? Oh, gagah menang dengan ayah. Memang eh, menang dengan anak. Memang pasal anak kita kecil. Dia kata dua, jauh enam. Sekolah tadika memang menang ayah. Kalau anak kita besar pada kita, ha, kita umur 70 dah, anak umur 40, dia tumbuk kita umur. Mana kalah dah kita tu. Kita dengan pemerintah, eh kuat pemerintah, dia boleh buat apa saja kepada kita. Nak? Ha. Macam-macam dia buat pasal apa? Pasal dia gagah daripada rakyat. Betul tak? Pasal kita rakyat. Kita berjalan, bergarak kita, dia sembuh air. Nah, dia pasal apa? Pasal dia gagah. Dia kuat. Tetapi dia semuanya adalah lemah belaka. Sampai masa ranak, seranak-ranaknya. Nah, ha. Jadi jangan kita berasa hebat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'jizah. Tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan akan Allah. Tersalawat ada orang dicabar Allah Ta'ala. Dia duduk tengah padang. Hei Tuhan, kalau berani mari yang lawan. Orang panggil gila. Nampak? Ha. Dia kata, tak ada Tuhan tak mari kau. Tuhan takut tu. Dia kata, damu Tuhan gagah sangat. Dia duduk tengah jalan. Ni berlaku tahun abad ketiga hijrah. Neh? Dia cabar ulama-ulama. Dia kata, damu mengajar Tuhan ni maha gagah, maha kuat. Nampak? Ha. Dah aku duduk tengah padang, aku panggil Tuhan. Dia pun panggil, hei Tuhan. Yang diseru oleh orang-orang. Buat mari sini, aku nak tengok mu. Kalau mu ada, mu lawan aku hari ni. Nah, senyap. Tak kata apa. Senyap. Dia seorang tepik tengah panah. Nah, lepas tu dia kata, Tuhan takut dengan dia. Kalau Tuhan berani, Tuhan turun dah. Dia ingat Tuhan bodoh nak layang dia. Faham tak? Ha. Dia yang gila, yang bodoh, duduk sorang-sorang tengah padang gitu. Sampai masa, dia lemah. Allah ni tidak ada didului oleh lemah. Kita lemah dulu. Kemudian gagah. Kegi lemah balik. Dulu kita masih duduk dalam perut mak kita. Tak rok cetong. Nak? Ha. Sampai 6 bulan, baru cerdik sikit. Keluar otak, keluar mata, belah telinga. Pengumuman. Kereta WNJ 2310 Wira, WPQ 7832 Kelisa, WKW 9976 Honda Jazz. Benda ni hilang ke? Ha, alik. Ha. Sekali lagi, WNJ 2310 Wira, WPQ 7832 Kelisa, WKW 9976 Honda Jazz. Alih sikit je pasal menghalang orang lain. Alih sikit, masuk balik. Jangan balik. Nah. Kerana apa? Kerana Allah tidak ada baginya perkataan lemah. Kita hebat lagu mana pun lemah. Tu ketua polis negara masih baru beranak gagah. Tak ada gagah. Perok. Nak, mak dia pun tengok. Lepas perok kecil pulang. Ketua polis negeri, nak, ketua siasat tahun jenayah dah gagah cetong. Lepas tu besar, Tuhan wi kekuatan, wi kuasa sikit. Dah kaki nak pecing, dah gagah pulang. Nak. Oh, dulu jangan main ni, tiga paku kata ni. Tiga paku tokak ada ni masa jadi polis. Nah, bila pecing, dia mari sejik pakai kerepekak. Dia boleh ke. Jarak cetong. Mama, Tuhan tarik kekuatan ni. Betul tak? Tak ada gagah. Lepas tu kita kena ingat. Bukan kita nak hina orang tak. Jadi kalau kita tak ingat, kita rasa kita gagah sama. Bodoh. Macam orang mabuk. Nah. Tak ada masa kita Allah lahirkan dalam keadaan lemah. Kemudian beri kekuatan sedikit. Akhirnya menjadi lemah. Nak, tak pakai duduk, nak jalan pun tak boleh. Masuk umur 80, nak duduk atas wheelchair, duduk atas tikar, tunggu cucu mari bawa uang go. Nak, ha. Tunggu cucu mari beli rojak, beli tom yang. Nak, ha. Kalau cucu tak mari, menangis, cubit air mata. 85 tahun. Gagah? Tak ada gagah. Oh, masih dia umur 25 itu. Nak, silat gayung bawah. Neh, lambat selih. Dia nak katok aja orang. Neh, tak ada kekuatan. Asal lemah, gagah sekejap, lemah balik. Habis penghujung, mati. Nah, gagah tu gagah berapa umur? 25 memang gagah. Ha. Nak main bola, oh skor gol saja. Masuk umur 32, jurulatih kata main mimpi yang mula. Ha, dah duduk depan dah, dah rot cetong. Masuk 35, goalkeeper. Jadi goalkeeper. Nah, apa? Dah agak ada. Itu baru 35. Dah kalau 80, macam berok. Negak tu atas tikar. Nah, tak usah cakap. Kalau dah 80, dah agak cetong. Nah, ha. Seorang yang 80, gagah lagi. Kalau keluar sak khabar kemarin, suruh laksana kudu. Dan bahawa tidak ada malaikat barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya barang. kerana firman-Nya fa'alul lima yurid, artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat, ia Allah akan barang yang mendaki, ia Allah akan dia akan barang. Akidah kita seterusnya, Allah ini ada iradah. Kalau dalam kitab sifat 20 tauhid qalah di ngaji, satu sifat dia panggil sifat iradah. Dalam tauhid salaf waktu kita duduk mengaji ni, dia panggil Allah berkehendak. Sama saja. Munak mengaji tauhid salaf, munak mengaji bahin tauhid qalah, mengajilah hak mana mudah, hak tu mengaji. Mengaji dua-dua lagi baik. Bukan nak ke mengaji, bukan nak kepada qalah atau salaf, nak faham. Bila faham, kita bertauhid. Bila hidup bertauhid, maka tidak syirik kita. Bila kita tidak syirik, selamat dunia dan akhirat. Faham? Allah bersifat dengan iradah. Benda iradah ni kehendak. Dan kita nak buat benda-benda, kita ada iradah, ada kehendak. Nah, malam ni aku nak pergi Masjid Ar-Ridwan. Nah, bukan nak pergi baru ada. Pagi semalam ada dah, minggu lepas ada dah. Dia panggil iradah. Nah, ada kehendak. Maka Allah juga iradah. Iradah Allah sangat sempurna. Ni yang berlaku pada hari ini, kemarin dan esok, semua atas masyiatillah, atas kehendak Allah, atas pelang Allah. Nampak? Ha. Dan kita ada pelang juga. Mesti kita ada pelang nak buat sesuatu. Yang tak ada pelang ni orang tidur. Orang terkejut. Dia jalan-jalan, dia pegang benda panah, dia terkejut. Dia tendang kuyuk. Dia tendang tu ada pelang. Tak ada lah, dia panggil terkejut. Nah, ha. Sebab tu, kita tengok indahnya bumi, indahnya langit. Nah, Allah jadi sebab pelang Allah begitu cantik. Nah, ha. Kalau nak buat rumah, dia tukang, dia ada pelang. Mesti ada. Sama ada pelang tu dibuat atas kertas, atau pelang tu ada dalam dada dia. Itu iradah. Tapi itu iradah makhluk. Dia tahu dah, dia nak buat ni, dia lokeh dah gambar. Bangunan ni berapa tekak. Tangga tengah, tangga tepi, tangga luar. Nak buat rumah gitu juga. Tekak berapa, pintu berapa. Bilik air belakang ke, dalam ruang tamu, ibu jambang. Lalu ke bilik air dulu ke, baru masuk bilik tidur, ataupun masuk bilik ruang tamu dulu, baru jumpa dapur. Itu atas pelang. Bila ada pelang, dia pun buat. Tapi pelang Allah Ta'ala tidak berubah. Faham? Cantik sebagaimana pelang. Apa yang berlaku? Kita pelang comel. Nampak? Tapi bila tengok rumah, tak berapa comel. Dari kita tengok papan-papan tanda perumahan. Nah, 235,000 harga. Rumah teres, 2 tekak. Lawa dengan landscape. Oh, dia lukis kat tu. Faham? Ada gambar pokok. Depan ada budak-budak duduk main. Gambar belakang langit biru. Tak? Hmm. Bila siap rumah, mana lawa gambar yang dilukis dengan yang siap? Si jawab. Lawa yang lukis lah. Faham tak? Bila siap, tak lawa. Ini biasa je rumah. Tengok dalam gambar masa rumah-rumah lah apa ni. Iklan dulu ada pokok Christmas depan. Nah, hak ni ada orang jual ayam panggang pula depan warna pula. Nah. Maka segala-gala hak kita naqis kurang. Segala-gala hak Allah kamal sempurna sangat. Jadi bila kita belajar Allah bersifat dengan iradah, Allah melakukan dengan kehendaknya, maka kita tenang apabila dapat kejayaan ataupun kekalahan ataupun ujian daripada Allah, termasuk bala bencana. Sebab apa? Pelang Allah. Kita merancang satu-satu benda. Bila kita rancang, nah, dia akan jadi dengan izin Allah. Apabila Allah juga merancang begitu. Tapi kalau Allah tidak rancang, kita merancang, dia tidak akan jadi. Pakatlah seluruh dunia tidak akan berlaku. Konsep ni. Dan ni apa yang berlaku? Semua kehendak Allah. Nah, sama ada baik ataupun buruk. Tak boleh lawang. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Orang puan dia nak anak. Ha, dia ada asbab-asbab dia. Kalau dia seorang anak dara, boleh anak. Ada anak? Tak ada. Kalau ada anak kucing. Faham? Dari anak anak berkahwin. Orang lelaki dia kok bujang. Guana pun dengung ngak mak. Tak ada anak kita. Dah apa bini mu manduk. Dok nikah lagi. bengong. Dah musorkan nak keluar nak kujelah mana. Nah, mana kena ikhtiar, kena usaha, iaitu dengan berkahwin. Bila berkahwin dipanggil usaha untuk mendapatkan zuriat. Wajib tak dapat anak? Tak wajib dapat anak. Faham? Dan kalau dapat, Allah telah berkehendak. Kalau tak dapat, Allah juga berkehendak, dia tak dapat anak. Nah, sebab tu orang kafir setengah daripadanya orang putih yang ni Jepun ke apa, dia pegang dengan usaha dia. Nah, bila usaha garanti dapat, ini kafir. Sesat keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Datuk Nabi kata man jadda wajada. Hatu adi, pada adatnya barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah, kemungkinan besar berjaya. Itu tafsir hadis. Bukan siapa yang bersungguh garanti berjaya tak. Tidak ada yang garanti. Allah saja yang menggaranti. Faham tak? Nikah tak boleh anak. Tak nikah ada boleh anak. Nikah tak nikah laki tak ada, anak ada. Nah, dia panggil anak tak sah tarak. Nah, ayah tak ada, dah tak nikah. Nikah tak ada anak, dah Tuhan kan tak jumpa dengan hospital lah. Pergi cek dengan doktor pakar. Kok semayang ajak, semayang ajak. Nah, jumpa tok bidang, tok bidang. Habis ikhtiar tau. Lama mana kahwin? 20 tahun dah. Tak dapat juga anak. Nah. Minah rempik, beranak. Laki tak ada. Molek-molek ada. Nah. Ini masalah. Bila kita usaha satu-satu benda, dia tak berjaya. Maka kita ingat, ni masih atillah, kehendak Allah. Nah, kita kehendak dah, tapi Tuhan tak kehendak, tidak akan ada. Masya Allah, kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, dia pasti akan berlaku. Apa yang kita, Tuhan tidak kehendak, dia tidak akan berlaku. Nah, bila begitu kita akan beriman, sentiasa tenang. Kita usaha dah untuk mendapatkan kejayaan. Nak belajar lupa pun tak berjaya juga. Puas hati. Kerana apa? Aku telah berusaha, Allah masih belum beri kejayaan. Maka ada dah akidah kita. Ada pertambatan kita walaupun gagal, tapi ada link dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni duduk dalam akidah, dalam iman, walaupun dia gagal tapi dia tidak syirik. Tapi ada orang yang berjaya, dia syirik kepada Allah. Dulu dia susah, ini dia senang dah. Nak, dia buat projek sikit-sikit, belajar dengan kawan dia, ini ambil lesen sendiri, tenda sendiri dah. Ada orang nak bersih kawasan pun diambil, nak bersih jalan, beki jalan pun diambil, nak buat rumah semidi pun diambil. Oh, banyak jaya dah. Dulu pakai potong sagal, ini masjid dah laku pula. Nak, dulu pakai duduk rumah teres satu tekak, ini dua tekak dah. Nampak? Apa benda ni? Konal lock. RM380,000. Akhirnya dia berasa dia bersungguh-sungguh, hebatnya dia, dia yang menentukan kejayaan dia. Dia lupa Allah. Orang ni syirik. Dalam syirik boleh-boleh ada ke kemotor. Ramai orang syirik dengan sebab usaha dia sendiri. Nah, dia rasa dia usaha kuat, dia usaha lebih, walaupun dia tak minta tolong orang, dia berjaya, dia senang, lupa Allah, dia telah syirik kepada Allah. Syirik khafi yang tersembunyi. Faham? Ni kena jaga-jaga. Sebab tu mu nak kerja-kerja lah. Nak kerja apa? Nak bawa kapal terbang, nak bawa bas mini, nak bawa apa benda lagi? Taxi, kereta sewa, private sapu. Nak kerja apa lagi? Kontraktor, kelas mana? Kelas D, kelas A, kelas B, W, boleh berlaku. Nak jadi menteri, dana menteri, timbalan perdana menteri, boleh, tak ada masalah. Ketua polis negara, inspektor, prefect, constable, JPJ, JPO, JKK, boleh berlaku. Tak ada masalah, ingat. Belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita berakidah. Faham? Walaupun mengkopra masuk 1 juta satu bulan, tapi akidah muslimah. Faham? Waktu kita tengok. Nah, mu doktor ke, mu apa ke, main golf ke, badminton ke, main apa ke. Nah, kau pandai tu, ahli sokan ke, penyanyi ke, pelakon filem ke, tapi akidah basic kena ada. Tak ada, balik awal. Kita nak gagah benda bila akidah kita rosak. Bila ditanya dalam kubur, wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Hey Datuk Seri. Tengoklah. Datuk Seri kata, you don't know I. Muka nak kata, no, no, I know. Apa? Wujudnya. Nampak? Tak ada VIP masuk dalam kubur. Nah, atas dunia boleh lah. Lapu hijau, kita kena berhenti. Lapu merah, mu VIP, mu lalu. Aku bayar rotek, dah boleh lalu. Mu dah bayar rotek, mu boleh lalu. Itu dunia. Faham tak? Ha. Dalam kubur ada VIP? Tak ada. Nah, ha. Sama rata belakang. Bukung dengan kain kapang. Nampak? Tanam dalam tanah. Nah, ha. Bila tanya, wama iktiqaduka, terbelalak mata tak dapat jawab. Eh, tak boleh jawab. Doktor pakar. Tak boleh jawab. Nak jawab aguannya, mengaji doktor sampai habis pulau. New Zealand, Australia, Iceland. Nampak? South Africa, mengaji doktor. Orang mengaji akidah masjid dalam perumahan dia sendiri. Tak ada masa dia nak pergi. Badar daripada beruk. Ha. Buat arkitek dan arkitek buat projek, eh, projek besar 3 bilion 8 bilion punya projek dah main. Ha, ni pasang-pasang pagar ya, ha, tenda kabel JKK dah main tu. Oh hebat ah, ha. 8 bilion punya projek dah utung, utung 3 bilion. Faham tak? Tapi tidak belajar akidah, tak hadir kuliah-kuliah agama, jadi jahil, jahil fiqh, jahil tasawuf, jahil akidah, tak boleh jawab soalan dalam kubur. Nampak? Siapa boleh tolong? Tak boleh tolong. Dah harta. Yaumala yang fa'u malum wala banun. Pada hari itu harta tak boleh menolong. Faham? Wala banun. Anak-anak tak boleh tolong. Eh, anak dia kelas eh. Ngaji kat Glasgow. Otok sulung. Orang nombor dua. No. Ngaji dekat apa benda ni? Manchester. Nombor tiga. South Carolina. Nombor empat. South Mexico. Nombor lima. Nombor lima kurang sedap sikit. Duduk J simpan renggam. Faham? Hebat lagu mana? Yaumala yang fa'u malun wala banun. Anak-anak tak boleh memberi pertolongan. Walaupun ayah, Datuk Seri, Tang Seri, Raja ke apa ke, tak boleh tolong. Nampak? Nafsi-nafsi. Masa ni lah Allah beri kita ada masa hadir kuliah-kuliah akidah. Hadir kuliah-kuliah tauhid. Itu saja. Nampak? Ha. Tapi walaupun alhamdulillah. Neh, dekat ni kuliah hak paling ramai sekitar Lembah Kelang, kuliah hak Kuala Lumpur ni lah. Nampak? Ha. Tak susah. Neh. Nah. Sebab orang dulu-dulu dia tinggal negeri dia untuk belajar ilmu agama. Nah, kita kan dulu duduk di Kajang dekat. Dekatlah. Nampak? Hari tu seorang budak kita buat kuliah dekat Ampang. Bukit Indah. Nak Ampang Bukit Indah tak? Oh, dia kata jauh lah ustaz. Tak boleh pergi jauh. Jauh tu duduk kat mana? Dia duduk dekat benda ni. Allah, atas ada pandai indah benda ni, nak pergi ke Cerah. Lupa dah. Nak pergi ke Cerah ni. Lebih pergi kurang. Atas pada ni Cempaka ni. Jauh di situ. Daripada Pandang Indah nak pergi ke Ampang jauh, dia kata. Allah jauh tak. Nak, tak pergi lah jauh. Dia tengok dia duduk di Nung apa benda, Batu Pahak. Dia duduk depan tu. Kita mari dari mana? 450 kilo. 3 speed track. Ada apa-apa kan? Dah tengok omoy. Ustaz, ustaz, ustaz, ustaz. Tak ada kerja lain apa ni. Kereta Wira WNM769 minta alih dengan segera. WNM769. Maka apa yang berlaku dengan kehendak Allah? Bila kita berjaya, bukan anda kita. Allah telah merancang daripada azali. Alhamdulillah, sujud syukur. Nampak? Sujud syukur ni untuk orang yang berjaya. Nah, kita ada sujud syukur. Ada. Nah, ha. Sujud sawi dia. Sujud sawi dah ingat gunung. Nah, ha. Rasulullah bila datang satu nikmat yang besar, dia sujud syukur. Dah kita banyak nikmat besar. Tak ada kerja boleh kerja, sujud syukur. Kita boleh kerja itu sujud syukurlah. Dah, cayang itu. Nampak? Benda-benda besar lah. Dapat bini, dapat anak, sujud syukur. 8 orang anak, 8 kali sujud syukur. 3 orang anak, 3 kali sujud syukur. Nah, tengok orang ada bini, kita seorang duduk kucai pun seorang, dan nak nasi seorang, susahnya nak basuh baju. Kalau ada bini sedar, berak boleh bini setara tidak sujud syukur. Kenapa? Orang ni tidak mengenang budi Allah SWT, tak reti bahasa. Bahasa keras-keras sikit, kurang ajar. Dia kata mak rempit kurang ajar, bising-bising malam-malam, mu kurang ajar juga. Tiga orang anak Allah beri pada mu, tiga kali mu tak sujud syukur. Betul tak? Ada. Dan sabda Nabi, dan berkata sekalian sahabat Nabi SAW, Masya Allah kana wa malam ya sya'lam yakun. Artinya barang yang berkendak Allah Ta'ala akan adanya, niscaya ada dia barang. Dan barang yang tiada berkendak ya Allah, akan adanya barang, niscaya tidak ada dia. Apa yang berlaku ini semua Allah kerana kendak. Cuma Allah tidak menyuruh benda yang tidak baik, tapi Allah berkendak ada benda yang tidak baik. Kehidupan kita ini sebenarnya pernah dengan pengajaran tazkirah dikeliling kita. Tazkirah ni tak mesti ni ngadap duduk atas meja bawa kitab, dikeliling kita tazkirah. Tu kematian tau tazkirah. Nampak? Kafa bil mauti wa izam. Cukup bagimu kematian itu menjadi pengajaran. Mati itu satu tazkirah, satu peringatan. Nah, macam kita tengok di tepi jalan, kita naik masuk highway nak balik ke Kuantan, dia ada tak tanda-tanda tepi jalan? Nah, 110 nampak? 90 gunakan gear rendah. Nah, itu makna peringatan lah tu, tazkirah lah tu. Faham? Supaya kita tidak terbabat. Nampak? Maka dalam kehidupan kita penuh dengan tazkirah. Tazkirah supaya kita tidak terbabah dalam kehidupan. Sebagaimana tak terbabah atas kenderaan, kerana ramai orang terbabah kerana tidak ada tazkirah dalam hidup dia. Nah, sebab tu mu menteri ke, mu raja ke, wajib kena belajar agama. Sama ada mu mari dengar di masjid atau ustaz di baju di istana di benteng di banglo mu, tak ada masalah. Tapi wajib kena faham agama, faham akidah, faham tauhid. Tak ada tauhid, bali awal wa ma i'tiqaduka bali awal itu. Pakai ni selek benda ni pia, pakai jubah, pakai piah, ada janggut boleh buat tu. Akidah paling penting. Kalau pakai jubah tu, kita pergi di Beirut. Beirut Lebanon. Beirut ni tepi laut. Nampak? Arab Saudi, dia Arab Saudi dari Mina tu. Nah, pakai jubah putih, kain selubang warna merah. Anak orang kaya-kaya. Dia naik kapal terbang pergi di Beirut, ada dengan GRO Mina Arab. Tengok dalam majalah Life baru. Bang, Mina Arab di Beirut. Dia kata pemuda-pemuda Saudi yang tidak boleh minum arak di Saudi, minum arak di Beirut, bar, lounge dan sebagainya. Pakai jumpa ni, kain serbang atas kepala, kain merah. Nak? Dia kata, hak ni luarang. Nak? Akidah, takwa, imam, tauhid, itu penting. Walaupun pakai baju hacker, tapi seluar, pakai seluar libah 501, pakai tapi sudu. Nak? Tapi akidah memantap. Nak? Tengok arak, dia nampak dah air setan. Orang ni selamat dunia akhirat. Kita peti orang tengok je warok depan orang, depan wak nendu. Kau belakang gitu setongku tengok. Ada satu kuliah tu cerita dah pasal. Ada seorang ramai gini ya, dalam 1000 orang ada. Ada seorang laki-laki ni dia pakai serban. Dia pakai jubah kain serban botas kepala baru, umur dalam 50. Kita buat jok, buat tu dia tak suka, orang lain suka tak? Dia sirih dia. Bagus ha, orang lain suka dia. Bila dapat kat hukum-hukum dia anggur. Satu jam setengah dia tak suka. Orang ni bagus ni, dia warak ha, dia jaga sikoh dia. Senyap. Bila siapa kat kita buat kelakor oleh suka dia senyap. Last kali ada soalan azab kubur. Binatang dia ada dalam kubur. Tu seksa orang. Kita pun bilanglah ada ular. Ada kucing. Sebut dalam Quran, dalam hadis. Nah. Lepas tu ada seekor lagi binatang tu yang kaki dia ada ngepek, ekor dia panjang. Ha, tahu tak? Dia tanya penonton, pendengar. Tak boleh jawab belaka. Ha, binatang ni dia ada satu kumpulan muzik. Dia nyanyi lagu Still Loving You. Oh, serban ni jawab Scorpion. Daripada awal dia jaga sikoh dia. Belas kali pecah pun juga. Maknanya warak ni kita jangan buat, jangan lakum. Dia darah daging kita, faham tak? Ha, dia pecah juga. Nah, kuat pula tu Scorpion. Maknanya dia layan juga Still Loving You. Minyak aku seorang. Ha, ni masalah. Ha. Jadi berlaku dengan kerana Allah. Walau bagaimanapun kita jangan serah, kita kena usaha juga. Kalau kita serah tanpa berusaha, maka sesat kita jadi puak-puak jabariah. Dia kata dah Allah Ta'ala tetap berlaku dah. Kehendak Allah Ta'ala berlaku dah. Kita nak buat apa kalau Tuhan tak kehendak, tak akan berlaku. Dah baik kita buat manusia. Sebab kalau kita berlina, minum arak, telang pergi kuda, berjoget pagi petang siang malam pun, kalau Tuhan kehendak dah masuk syurga, masuk syurga tu. Oh, betul juga dia. Jadi kalau kita semayang, kita zakat, kita puasa, kita ke Mekah, kita berjuang, kita berjihad, kita belajar, kita mengaji, kalau Tuhan tetap dalam neraka, Tuhan kandak azal di neraka, masuk neraka tak? Ha, ini mainan setan lagi. Nah, kan Allah tetap neraka tak? Jadi kalau Allah tetap dah kita syurga atau neraka, kita tak tahu. Jadi kalau kita buat benda maksiat, faham tak? Kalau tetap dah neraka, buah hati, dia kata buah hati. Kalau kita buat benda maksiat siang malam, Allah tetap dah syurga. Puas hati juga. Sebab apa? Boleh buat maksiat, masuk syurga. Nah, dia main akal gitu. Neh, ini orang yang telah sesat. Neh, Allah dia menetapkan segala pekerjaan dengan qada qadar, dengan ketentuan, tetapi dia ada amal, dia ada perintah. Nampak? Kita kena taat perintah Allah. Neh, macam raja dok, kalau taat perintah raja sayang kita. Bila Allah sayang, maka tak akan letak di dalam neraka Allah. Datuk qadar azali, tak sah cara, tak dang dengan akal kita. Faham? Kita yakin Allah, dia tidak zalim kepada kita. Neh, walaupun boleh Allah letak orang semayang dalam neraka, hak main judi masuk syurga, boleh, tak ada masalah. Kerana Allah fa'alul lima yuri. Tapi Allah janji. Neh, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau wahai Allah mustahil daripada menyalahi janji. Jadi kita berusaha. Usaha mana? Usaha pada jalan kebaikan. Nampak? Ha, buat benda baik. Kita ni fitrah manusia ni benda nak benda baik. Ha, hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kamu semuanya dilahirkan di fitrah. Maksudnya suci. Neh. Sama ada anak Hindu, anak Yahudi, anak MCA, DAP, MIC, Majusi, apa benda kau yang berhala, sembah berhala ke, semua manusia dia nak dan suka buat benda baik. Faham tu? Tu konsep ciptaan manusia. Tu komini tu. Nah, masih dia kecil tu, dia baik. Nah, semua nak benda baik lelaki. Yang jadi jahat bila besar ni dengan hasutan, dia ikut hasutan iblis. Nampak? Ha, sebab tu keliling-keliling kita, kawan-kawan kita lah, orang baik lelaki sebenarnya hasad. Jadi penjenayah, jadi penipu, jadi dak semayang, jadi minum arak, dak macam-macam jadi. Asal jahat dah. Dak daripada baik lelaki. Tak ada budak baru, masa baru beranak tu minum arak dah budak umur 3 bulan. Nah, tadika tu main judi tu ke sini lah dah. Nah, dia asal baik dulu, kemudian menjadi jahat. Sebab itulah bila kita nyatakan benda baik, manusia boleh menerima sebenarnya. Hati kita ada dua, hati zahir, hati batin. Batin hok belakang, zahir hok tutup kok atas dengan nafsu amarah, dengan lapis-lapis dosa, dengan gelap zulmah. Nampak kesalahan kepada Allah. Akhirnya tertutup, jadi hilang. No, tak dah nak mikir, pakai hati hok zahir. Hati hak batin itulah Fir'aun dia nak beriman kepada Allah pada ketika apa benda ni nak tenggelam di dalam laut merah. hak tu. Tapi hak zahir ni dia tetap akan lawan, kita dia akan menerima akan kebenaran. Matang seterusnya, dan bahawa Allah Ta'ala hidup lama-lama tiada mati ia kerana firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya berserah oleh-Mu atas Tuhan yang hidup yang tiada mati ia, ia Tuhan. Akidah kita seterusnya satu sifat, iaitu sifat hayat. Allah hidup yang tidak mati. Dah kita hidup lah. Ya, kita hidup. Tapi kita sebenarnya mati. Bapa, dulu kita mati. Masih duduk dalam sulbi ayah, kita mati. 4 bulan dalam perut mak kita, datanglah tiup roh, baru hidup. Besar kita hidup, lagi mati pula. Sebab tu dia ada kubur. Nah, ha, dia ada orang mati. Negeri mana tak ada orang mati? Negara mana? Nah, semua negara ada orang mati. Semua negara ada pengurusan jenazah, sama ada kafir atau orang beriman. Pasal apa? Manusia standard dia habis apa depoh dia mati. Faham? Pada kita, hidup kita ni asal mati. Faham? Wa kaifa taquluna wa antum wa kuntum amwata, macam mana kamu ni nak jadi kafir ni, kamu degil ni, kamu lawan Allah ni, kan dulu kamu mati. Kita dulu mati kan. Nah, dulu kita mati. Sebab tu kita 2 kali hidup, 2 kali mati. Dulu mati, sekarang hidup. Lagi mati pula, hidup balik. Nah. Kalau Allah dakwah kita mati pun ni, rosak alam ni. Oi, susahlah kita. Dah, tok kita dah mati lagi. Berapa dah mak? 90. Tok nyang ada? Dah mati lagi. Tok nyang berapa dah? 130. Dah, mak ada tok nyang? Ada, dah mati. Beribu-ribu tahun dah mati. Nak, dah nak letak di mana rumah? Dah muak dah. Dah, nak pergi makan. Ada seorang je. Tok, hak uzur, kita tak lakak nak layang dah. Tak, dah kalau sebuah rumah ada 100 orang, tok. Siapa kena Nabi Adam, dah mati belaka. Nak layang lagu mana? Nah, tak dah nak layang lah kita. Sebab tu dia, siapa perekat, mati. Tapi Allah ni dia Rabbil Alami. Dia bijak takbir alam. Negara ni mati banyak ni. Negara ni mati sikit. Mati ni dia ikut kelahiran. Faham? Negeri yang banyak beranak, banyak mati. Dalil, negeri yang paling banyak mati, negeri China, India, Bangladesh. Nampak? India banyak beranak, banyak mati. Lepas tu dia kadu ribuk, 4,000 orang mati. Banjir, 10,000. China sekali ribuk, gempa bumi kita ni, 15,000. Apa? Sebab beranak banyak. Negeri yang sikit orang mati, sebab sikit lahir. Contoh, Iceland. Iceland, 4 hari, seorang tak beranak lagi. Dalam 4 hari. 5 hari sekali, 6 hari sekali, ada kematian. Ada balance tak? Kalau 5 hari sekali mati, beranak, mati sehari 10 orang, lalah tak ada orang. Faham tak? Patut Allah bijak dia buat. Negeri yang banyak beranak, 3 negeri. Negeri India, negeri Bangladesh, negeri apa benda ni? China. Faham tak? Banyak beranak. Dan dia banyak kematian. Neh, sekali main bunga api, 600 orang mati. Nampak tak? Neh, pasal balance dengan beranak itu. Apa tak? Dia buat mati. Maka Allah saja yang tidak mati, hal lain mati lagi. Kuluman alihafan, semua pada alam ini akan binasa. Jam mati. Weh, mana jam tak bakal lama? Weh, mati dah, tak bakal rosak dah. Mati cara dia. Kereta mati. Dulu comel dulu, Datsun. Dia ni ada dalam roh. Naik blukor, tubik kor steering, pokok. Nah, nah. Acul lebu habis dah. Rumah, runtuh. Nah, alam ini juga akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram. Yang tidak binasa, tidak rosak, zat Tuhan kamu yang kemuliaan dan kebesaran. Guana Tuhan dah mati, sebab Allah bukan hidup macam kita. Kita hidup ada roh. Tak ada roh, matilah kita. Tengok tu orang sakit tu. Dia masih bertahan. Apa? Roh masih ada. Sampai masa datang wakil Allah, cabut roh, Allah matikan dia. Tak bergerak. Ha. Kita ada 2 roh. Satu ruhul yaqallah. Satu ruhul hayat. Ruhul yaqallah ni dia keluar berjalan-jalan ketika tidur. Kadang-kadang dia keluar duduk tepi katil, maka waktu tidak nampak apa mimpi. Nah, tidur, bila kita lena, roh tu keluar duduk tepi. Dia panggil ruhul yaqadha. Itu waktu mimpi kita boleh pergi dalam masa sekejap. Faham tak? Duduk nyanda dalam api gitu. Dadang seminit, oh siap main sawi lagu, sejum pala dulu. Faham tak? Sebab apa? Ruh yaqadha, roh dia tu keluar, boleh pergi dalam masa yang terdekat. Boleh pergi Singapura. Orang tak pernah menjejak kaki di Masjidil Haram, dia mimpi pergi Masjidil Haram, kita tanya dia, dia cerita sama. Rupanya roh dia telah pergi. Faham? Ha. Tapi waktu tak apalah ruhul yaqadha, dia berlaku mimpi. Satu lagi roh yang kita sayang, ruhul hayat. Roh ni kalau keluar, dia panggil meninggal dunia. Faham? Orang putih panggil passed away. Nampak? Nah? Ha, orang sini panggil dia meninggal. Meninggal dunia. Berarti anda panggil mampus ya. Nampak tak? Nah? Ha. Benda sama je apa? Tidak ada lagi kehidupan. Ada mula hayat liman kana hayat. Tidak ada lagi kehidupan. Nampak? Bagi mereka yang sebelum itu merasai kehidupan. Maka kita ada modal sekarang yang paling besar, iaitulah roh dikandung badan. Kita hidup sekarang. Nampak? Sekarang kita hidup. Allah modal besar. No, datuk-datuk raja-raja hak mati dah. Ha? Mana lebihnya kita? Oh, lebih kita. Kita nak sebut subhanallah boleh tak? Boleh? Subhanallah. Boleh sebut? Orang mati boleh sebut? Tak boleh sebut dah. Walaupun dia kaya, tapi dia mati dah. Rugi dia. Kita masih hidup lagi. Nak berzikir boleh, nak selawat boleh, nak tazkirah boleh, nak pergi kuliah boleh, tauhid boleh, fiqh boleh, fardhu ain boleh. Nak? Oh, senang, hebat kita. Masih lagi ada kekuatan yang Tuhan izin. Lepas tu pergunakanlah sebelum Allah ambil nyawa kita. Nah, hayataka qabla mautik. Rebutlah masa hidup kamu sebelum datang masa mati. Kita belajar sifat Allah, lawan sifat Allah, sifat kita. Apa sifat Allah? Hidup. Benda sifat kita, mati. Maka kita ingat, sekarang kita hidup, pasti akan menunggu mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, pasti akan bertemu dengan mati. Nah, dah mati balik awal, orang cowboy lah, neh, alu-alu, oh, mati. Kita relax, dia tengok dia, usung dalam keranda jenazah, bagi dia kubur relax. Dia takut, oh, nak, oh, takut, sekejap lagi mari malaikat muka nakir, malaikat rumang. Nak, soal, macam-macam soalan. Nak, kita atas dunia relax. Balik pada kubur, masuk kereta, buka ekor, relax. Baik, buka lagu, dum, dum, dum, dum. Kawan nu the boy dung dung dung nak mari. Nah, pasal apa orang nak tanya dia? Ha ni. Jadi kita belum lagi sampai tahap tu, kita masih lagi bernyawa, gunakanlah nyawa kita untuk kebaikan. Lima ba'dal maut, perkara yang baik selepas daripada kita mati. Lepas tu kita boleh mari malam ni Masjid Ar-Ridwan. Nah, kita kena syukur banyak-banyak pada Allah. Apa kata malam ni Tuhan tak benar kita mari macam saudara-saudara kita tu dikelilingi. Walaupun ada orang ngajar, ada orang tu habis surah, habis masjid buat kuliah, dia tetap tak hadir juga, duk tengok tali bising macam orang bodoh. Benda nak jadi. Tak. Sama dah. Tak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan golongan yang tidak ada ilmu? Ha. Orang masjid ni susah panggil ustaz tu, panggil ustaz ni, panggil tuan guru tu, panggil tuan guru ni, nak suruh hadir program. Bukan hadir program nak tok imam nak ngaji dak, semua qariah boleh mari dengar. Yang bodoh jadi cerdik, yang gelak jadi cerah, yang jahil jadi alim. Tak layang dia. Dia duduk dalam rumah dia, di perumahan. Seolah-olah dia tu pangang, majusi, Yahudi, Buddha. Nampak? Tak ada hal bagi dia. Yang dipikir esok projek dia ke mana? Oh, esok Putrajaya. Esok kena pergi Selayang. Esok jumpa orang ni. Esok tengok site. Tu hijau dia. Supaya dapat seng. Dapat seng, bayar gaji, bayar kereta, minyak kereta, anak sekolah. Macam lembu. Ha. Allah bagi dia kehidupan, dia tak payah kehidupan. Anak kita kalau kita blur daripada kecil sampai besar, dia derhaka pada kita, kita marah. Marah. Ha? Kita blur dia, kita beranakkan dia. Nah, dadak piti, beri piti. Sakit, bagi klinik, bagi hospital. Tak ada makan, beli makanan. Tiba-tiba kita kata, main kat ayah kejap, tolong ambil air. Diwak dah layak, ambil diri ya. Marah kita. Nah, masa tu kalau dia jawab gitu, ada pelayar, pelekong pelayar. Ada sepanah hidup atas kepala dia. Pasal apa? Kurang hajar punya budak. Dah tu dikeliling masjid-masjid yang tidak herau dengan kuliah-kuliah agama, masyarakat kurang hajar kepada Allah. Allah beri dia senang, boleh rumah, boleh bini, boleh anak, boleh kereta, boleh kerja. Allah kata, mari sekejap orang ngajar agama ilmu aku supaya mu kenal aku. Tak mari, tak reti bahasa. Faham? Golongan biadak dia panggil. Nah, ha, biadak-biadak pun naik ribau. Kurang ajar, kurang ajar pun wajar naik. Cuma. Ha, ha, dia tak sedar ke diri dia. Sampai masa dia sibuk nak pergi Mekah. Sibuk nak pergi Mekah. Orang ajar akidah, dia tak layak. Orang ajar tauhid, dia tak mau dengar. Sibuk nak pergi Mekah. Ha. Padahal kapal terbang tu penuh dengan dia. Nampak? Ni betul akidah. Kalau akidah mu sasang, mu rasa dengan siji mu boleh mencerahkan masa depan mu, tak payah pergi Mekah, Tuhan tak terima, kerana mu telah syirik kepada Allah. Mu rasa anak mu keluar universiti belaka, degree belaka, mu akan senang dah masa depan mu, ibu bapa tak akan susah dah, mu telah kufur kepada Allah, tak payah daftar tabung haji. Faham? Kalau mu pergi pun balik tak dapat haji mabrur, haji mabrur dia panggil. Faham? Dah tidak ada betul. Mu percaya kalau mu pergi klinik yang mahal, obat yang mahal, doktor pakai garanti baik, mu telah kufur. Sama pegangan dengan Yahudi Nasara. Dah pergi buat benda Mekah. Haji benda pun dapat. Ha. Batulah. Belajar penting. Wa kullu man biral aini ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang beramal mengerjakan amalan tanpa belajar ilmu agama, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima. Ha. Balik awal. Neh. Ha, lengoh saja. Ya herang tu kalau bak kerja, oh, ipoh gi. Kerja ada kerja, ipoh. Faham? Ha. Orang ajak mari masjid dekat tak mari. InsyaAllah esok ada masjid hari duang, kita ada seorang tu guru mari ngajar tafsir. Neh, tak boleh, tak boleh. Saya nak Ipoh esok ada meeting. Malam lusa. Malam lusa kuliah hadis. Lusa tak boleh. Pergi Portison. Cuba banyak kerja sungguh. Nak. Tulak. Tulak sini panggil bangga. Ni malam ni esok. Lusa, lepas tu tulak kalau kena bagi. Tahu tak tulak? Tulak tak? Ha. Tulak boleh bagi tulak. Tulak ada tafakuh piting. Ada Tok Syekh bagi. Tulak nanti saya tengok. Tengok handphone. Tak boleh. Bini saya tuition. Faham? Buat. Sedar-sedar datang malakul maut, mafu kerah tengik nyawa. Panggil orang mandi mayat, letak di dapur tunggu orang mandi mayat. Buang underwear, buang baju ku, buang nekta, buang cicin, habisnya buang. Balik awal, berat menanam. Nah, benda ada lagi. Mati kambuh di kubur. Oh, sedar macam talking. Tekan macam talking, belum tentu. Mu tak ada bekalan apa, mu nak jawab lagi jalan kubur. Faham? Tak ada orang nak teman mu, mana akidah, mana tauhid, mana makrifat. Nak teman mu di dalam alam barzah, kesorangan. Nah, harta tinggal. Tinggal dah. Nah, dah siapa nak teman? Mana akidah mu? Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Nak selamat kamu daripada azab kubur. Ada pada. Kalau tukang baca telkin sedar. Ya fulan ibnu fulan iza ja'akal malakani al-muakalabik wa bi amsalik ni ummati Muhammad sallam fala yurijak wala yurhibak fa'lam anhumah khalku min khalkihi ta'ala kama anta khalku min khalkihi ta'ala. Oh. Hei si pulang anak si pulang, sekejap lagi dua orang malaikat datang kepadamu, jangan takut. Jangan bimbang. Mayat kata, mu boleh tu imam, mu duduk atas nu, aku duduk bawah. Tu imam lepas baca talqin balik rumah, buka estro, tengok raja lawak, tak ada hak. Mu duduk dalam nu tak boleh balik dah. Jangan bimbang kepada otakmu, aku duduk dalam ni. Nah, ini masalah. Sudah baca telqin, tak imam pun dah lari duduk situ. Tu orang kata, tak imam tak balik ni. Kain pekat, tak ada ayat. Bukan orang ni, tak imam lain. Ini masalah. Dah kita baca doa, baca apa untuk mayat dikubur, sudah balik ya. Faham? Ada orang nak beri rezeki, nak ajar RM10 ke RM50 ke, nak beri kopiah ke apa, kalau dia nak bagi, adalah. Dia giatuh lah rumah kita, tak ada sudah ha. Faham tak? Ne? Kita ikhlas. Tak? Ni orang nak bagi, duduk tengok kat kubur. Tunggu kubur. Dia kata kain tekak, belum lah. Cak orang dua. Dijahit pula ni kena 3 riyal. Sudah baca doa, balik. Faham? Sudah semayang hajat, balik. Orang nak hadiah apa-apa, dia hadiah. Tak hadiah ke imam, masuklah kereta. Lagi yang kerja bagi. Alhamdulillah, ada rezeki. Nah, ni sudah semayang hajat, tak balik. Congok je. Nak sapu, nak duit. Sudah kerja. Jadi kita duduk dalam satu keadaan yang cukup bermakna sekarang ini kita masih hidup. Nampak? Sebelum kita menjadi mayat dan jadi mayat, ketua polis negara pun tidak ada lagi kekuatan sebab telah menjadi mayat. Dan jadi mayat, raja tidak guna skapai. Dan jadi mayat, guru silat tidak boleh lawang lagi. Nah, boleh belajar dah? Tak boleh belajar dah. Masa kita hidup ni lah, nak belajar tauhid boleh, akidah boleh, i'tiqad boleh, iman boleh, sifat 20 boleh, tauhid salah boleh, hadis boleh, fiqh boleh, semuanya boleh. Kerja, kerja. Balik, cari agama. Akhirat, sikit tak apa. Asal ada. Jangan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tu, gila dunia dia panggil. Nah, akhirnya tak tahu hukum hakam. Pakai kain belah, itu belah sini, dia ingat lawa. Nak? Tadi lalu kat Taling Street. Dia belah kain sampai kat perut. Kita tak mau tengok, rugi tengok juga. Ni, dia rasa tak berdosa dia buat gitu. Nak? Kan kita ada hukum, dia kata ikut suka saya lah. Saya tak ganggu orang. Aduh. Tak boleh ikut suka. Kalau nak ikut suka, beli bumi kita sendiri. Pakat dengan kawan-kawan kita yang nak derhaka pada Allah, yang tak mau semayang, tak mau zakat, tak mau puasa, kita pakat. Buat satu page dalam Facebook. Faham? Pakatan orang-orang yang tak mau taat pada perintah agama. Buat page tu. Bila ramah, kumpul dana, beli satu planet, duduk sana. Ni planet bumi milik Allah, bukan milik your grandmother. Faham tak? Bila milik Allah, wajib tunduk pada perintah Allah. Kita pergi rumah orang, kita kena ikut perintah tuan rumah. Kita pergi rumah siapa pun, kena ra'i akan adab-adab dalam rumah. Kerana dia yang milik rumah, maka kita sekarang duduk di atas bumi milik Allah. Wajib kena hormat tuan punya bumi. Faham tak? Ni dah orang kata gini hak lah. Kena pakai tudung lah. Ni kena tutup arah. Suka orang lah. Nampak? Asal jadi kita hati baik sudah lah. Macam-macam dia jawab tadi. Jangan jawab gitu. Kita duduk bumi bumi kita baru boleh buat gitu. Ni bumi Allah kan? Nak? Ingat bumi ni apa dia? Hak Malaysia punya? Bukan. Bumi milik Allah. Nampak? Inna hadzal arda lillahi rabbil alamin. Kata ulama, ini bumi sesungguhnya kalau mudarati milik Allah. Allah yang mentadbir sekalian alam. Jadi oleh kerana kampung ni milik Allah, bumi milik Allah, mata kita milik Allah, tangan milik Allah, kaki milik Allah, harta hak Allah. Wajib kita taat perintah Allah. Dan bahawa Allah Ta'ala mengetahui akan tiap-tiap suatu. Tidak ada yang suatu yang tersembunyi daripada Allah. Kerana firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap suatu. Allah ni ala kulli syai'in alim. Atas tiap-tiap suatu sangat tahu. Bila kita mengaji, Allah ni sangat tahu apa amalan itu. Maka kita jangan buat apa yang akan membinasakan diri kita. Sebab apa? Aku mengaji dah semalam. Allah ni sangat tahu. Bila Allah sangat tahu, dia akan tanda perbuatan kita. Dia akan catat perbuatan. Bila catat, fayujazi bihi. Allah akan balas pula. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau molek balas baik, kalau hodoh balas jahat. Baik ke syurga, jahat ke neraka. Nak? Ha. Siapa nak masuk neraka? Nak masuk neraka langgar perintah Allah. Senang, dia ada tiket je. Kita nak masuk free neraka? Tak boleh, mesti ada tiket. Macam nak masuk penjara, mana boleh masuk terus gitu? Penjaga pudu tak ada dah sekarang penjaga benda ni. Ha? Sekarang, kalau Selangor penjaga benda? Sungai Buloh. Ha, berapa orang boleh muat? Sungai Buloh. Ha? Ha? Berapa orang muat? Tak tahu. Dalam negeri Selangor, tak tahu. Lebih kurang. Ha? Tak tahu seorang ni. Ha, tak pandai lah. Tak tahu sudah. Esok kita ambil beg pakaian dengan buruh gigi, dengan kopiah, dengan kain pelekat, dengan track shoe. Faham tak? Nah, dengan kain baju kita masuk beg. Nah, ambil taxi pergi Sungai Buloh penjara. Siapa kat bang ke Sungai Buloh punya penjara berhenti. Bayar duit taxi RM15. Masuk dalam dia. Warden kata, eh, pakcik nak pergi mana? Saya nak duduk dalam dia 8 tahun. Saya boring nak duduk luar. Nampak? Main tembok gas sok mau dua boring. Boleh masuk? Boleh tak? Tak boleh. Ingat senang nak masuk penjara. Nampak? Tak boleh masuk itu. Eh, tak boleh, tak boleh. Ambil kapal terbang pergi nu. Simpang Renggam, J di Johor pulak. Khabar ke warden, saya nak duduk lanjir 3 tahun beliau. Sebab sini bear makan free, daya kerja apa semua. Pagi-pagi main pipong, petang sepak takraw, malam ada kuliah. Betul tak? Boleh masuk? Tak boleh juga. Dah nak masuk mana penjara? Mesti yang pertama melakukan jenayah. Laku jenayah boleh masuk jir? Tak boleh. Bunuh orang? Tak boleh masuk. Kena dibawa ke mahkamah. Masuk mahkamah, kena dijatuhkan hukuman sabit dengan kesalahan. Faham? Neh, baru boleh masuk penjara. Nampak? Maknanya ada syarat-syaratnya. Maka nak masuk neraka, straight kita tak boleh. Kena lawan perintah Allah. Jangan tutup aurat, boleh masuk neraka. Jangan semayang, boleh masuk neraka. Bahar rasuah, masuk neraka. Tulis kat dada, kami tidak rasuah. Aduh, kau bawa boleh-boleh ada tangan. Nak? Berapa berlaku rasuah? Dia orang atas rasuah, bawah rasuah, ha? Pengarah rasuah, office boy rasuah, ha? Tahu tak? Nah, ayah dah semayang, anak dah semayang. Ayah seluruh pendek, anak seluruh dalam. Jadi sama gitu, ha? Tahu tak? Ada yang ikut. Kita kata pemerintah ni jahat. Memang lah. Pasamu jahat, rakyat jahat. Syirarul muluk. Li syirarul ra'iyah. Jahat kerajaan. Kerana rakyat jahat. Allah tidak zalim. Faham? Kita lupa kepada akhirat. Maka Allah beri pemerintah yang juga lupa kepada akhirat. Faham? Tersesa lah hidup itu. Pah naik-naik minyum. Pah naik-naik minyum. Tak ada turun tu. Nah. Allah mengetahui. Maka kalau kita nak juga masuk neraka, apa yang agama larang, tolong buat. Tapi ingat, nah, neraka-neraka ni negeri azab. Nah, dah kalau kita masuk lokak, boleh kepik dengan pelayar jari kita, kita kekal bodoh. Bergelepoh, dah aduh, aduh, panggil mu ayuh. Nah, dah salah orang api neraka. Nah, api dunia ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Sebut dalam hadis sahih. Api neraka 70 kali ganda lebih panas. Sebut dalam satu riwayat, jikalau ahli neraka yang sedang kepanasan menjerit-jerit diturunkan dari neraka dan diletakkan dalam api dunia, niscaya ahli neraka akan tidur dengan lenanya. Kerana api neraka sejuk bagi ahli neraka. Dia rasa oknum baru panas. Kita api dunia panas tau. Nak naik motor gaduh-gaduh dengan paki, siap waktu turun kaki kena diazah. Kulit lekat gezo. Lama mana kena? Sejam setengah ada? Tak ada. 15 minit? Tak ada. Motor terbalik, kaki kena di exhaust. Tik gitu. Kena tu akak selalu automatik akak sebab panas. Automatik akak lekat stiker dah situ. Ha dak? Stiker kulit original. Lekat di exhaust Honda Car. Tu baru Honda Car. Ha dak? 70 cc. Bukan lagi apa benda ni 1500 cc. Nah. Ha. Bukan arwah punya exhaust. Baru Honda Car. Nah. Dak panas mana? Kena di keting kita tercabut kulit. Bapa Aizah ada api. Keluar api kau Aizah Honda Cup? Tak. Bukan Aizah Impreza Rally keluar api. Faham tak? Api duduk dalam piston, duduk dekat blok. Tapi dia punya bahang, Aizah pun jadi panas. Kena kaki kita 0.5 saat setengah je. Nampak tak? Setengah saat je lekat. Goodbye. Kulit suku, kaki suku. Lekat baru. Bang, ha, dah kala api neraka, bayang. Ada tak bila kita kena exhaust, peng, kita dah akak. Oh, panas. Oh, relax tu, relax. Oh, kena exhaust. Relax, relax, relax, relax. Kejap, kejap, kejap, kejap, kejap. Okey, akak. Ada gitu? Kalau gitu, nampak tulang nanti gitu. Tahu tak? Kena gitu tak sengaja, tercabut kulit, gelembung. Dang minyak rendah, sapu minyak rendah, dang air lokang, sapu air lokang, dang obat gigi, sapu obat gigi. Nak bergelembung, maka neraka Allah tak tercabut. Ada orang bodoh dia kata biar masuk neraka pun tak lama, kita orang silang kan, akhir-akhir itu kita keluar juga. Kalau kita masuk pun ada dalam 5,000 tahun. Aduh. Mu gila ke apa? 5,000 tahun, mu 5 saat sudah. 5 saat sudah. Bang. Ha. Ambil macam rokok tu, balik lagi ceh atas hidung 5 saat. Ha dah. Memang hidung mu jadi ni. Sepampok. Bang. Ha. Tak salah, kita lemah, segala-galanya lemah. Kita taubat kepada Allah daripada segala dosa, tunduk mengaku sadar. Tak ada masalah. Mu zina 50 ribu orang wanita pun Allah ampun sekelip mata. Mu pernah minum arak, segala jenis arak. Beer, tiger beer, anchor beer, whisky, brandy, bakadi, nak toddy, mu minum belaka dah. Nak champagne, BSLP, nampak botol cekek, botol kembung, botol pak semegi. Banyak dah minum dekat 3 tren dah. Taubat pada Allah, Allah ampun dosa kita. Kerana Allah Ghafur Rahim, sangat mengampun lagi banyak kasih sayang pada hamba-Nya. Nah. Ha. Dan firman-Nya wa ma ya'zubu an rabbik wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu, kita sambung balik malam esok di masjid. Apa benda ni? Hujung Perdana, ne? Ha. Ha, Masjid As-Salam, hujung Perdana.